Alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tatkala kita diselamatkan dari berbagai macam musibah, dibimbing untuk taat dan patuh kepadanya. Tatkala kita hari ini masih beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga keimanan ini mendampingi kita sampai ajal menjemput kita. Itu adalah nikmat yang agung yang kita tahu di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, tidak sedikit di antara umat Islam yang tidak mengerti tentang perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Dia juga tidak memahami tentang perjalanan agama Islam ini sehingga sampai ke Indonesia. Bagaimana perjuangan-perjuangan yang dilewatinnya. Dia tidak tahu dengan peperangan-peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berusaha untuk mengajak orang-orang kepada Allah, menyelamatkan mereka dari api neraka. Tapi ternyata beliau malah diperangin. Kita mungkin lebih tahu dengan perang dunia pertama, dengan perang dunia kedua. Kita tahu dengan beberapa peperangan yang terjadi di Vietnam, peperangan yang terjadi di China, umpamanya, di berbagai negeri lainnya. Tapi kita tidak tahu dengan sejarah kita. Ada usaha untuk melupakan umat Islam dari kejayaan mereka, dari perjuangan mereka. Karena sejatinya tatkala kita membaca sejarah, kita akan mendapatkan banyak pelajaran. Kita akan termotivasi untuk terus berjuang, melanjutkan tongkat estafet dakwah ini. Tapi sebagian anak-anak itu, ya, dibuat lebih kenal dengan superhero-superhero bohongan, ya. Terus dibuat sama mereka dan ditonton oleh umat Islam. Yang kalau mereka sadar semuanya adalah kebohongan, kedustaan, yang tidak akan memberikan manfaat kecuali menjauhkan mereka dari agama ini. Maka alhamdulillah kita belajar mengkaji perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasalam, dan kita sampai kepada peperangan terdahsyat penentu, yaitu Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Makkah yang sebelumnya di bawah kekuasaan orang-orang musyrikin, yang sebelumnya umat Islam tidak dapat dengan mudah mereka melaksanakan ibadah umrah, bahkan dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan tatkala mereka berangkat umrah. Namun kemudian setelah perjalanan perjuangan umat Islam selama 21 tahun. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Dan kita sudah menyimak bagaimana peristiwa itu terjadi dan bagaimana beberapa faedah juga sudah kita baca, beberapa pelajaran. Kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, silakan dibaca. Bismillah, lanjutan Fathul Makkah dari kitab Fiqih Sirah Nabawiyah karya Prof. Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullahu ta'ala. Yang 9, memposisikan manusia sesuai dengan kedudukannya. Hal ini dapat kita fahami dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka ia akan aman. Di sini Abu Sufyan mendapatkan kehormatan dan perlakuan istimewa karena ia adalah salah satu tokoh Quraisy. Barakallahu fikum. Kalau kita belajar bagaimana Nabi SAW bermuamalah, beliau itu membaca kondisi orang-orang yang hendak beliau hadapi. Sehingga cara berbicara, cara berdialog dengan orang ini, itu tepat. Maka di sini pentingnya seorang pendakwah juga untuk dapat informasi dari panitia kajian. Umpamanya Anda diundang nih sama Balansia untuk kajian di Jakarta. Lalu dikasih Ustaz, nanti akan ada yang mendampingi Ustaz, Fulan bin Fulan. Orangnya itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tujuannya supaya Ana dapat memposisikan diri dalam menghormati orang ini. Siapa orang ini? Karena kalau kita nggak tahu, ya kita akan memperlakukan semuanya sama. Ya Ustaz, kan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Iya. Di sisi Allah Azza wa Jal, yang paling bertakwa adalah yang paling mulia. Tidak ada keutamaan buat orang Arab di atas orang Ajam. Tapi ini bagaimana kita menyikapi orang, maka kita perlu tahu posisi dia. Dia sebagai komandan, dia sebagai anak buah, dia sebagai ketua, dia sebagai bendahara, atau dia sebagai apa gitu. Ini penting buat kita. Karena dengan cara seperti itu, ya, kita akan sukses dalam bergaul dengan masyarakat, dalam berdakwah, mengajak mereka. Seorang anak menghadapi orang tuanya, maka perlu dia cari tahu orang tua anak ini gimana sih, sukanya apa. Sehingga dengan cara seperti itu, dia bisa masuk lewat pintunya. Walaupun kalau bicara hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla, tapi kita hanya berusaha untuk ya menghadapi orang ini dengan cara yang tepat dan pantas buat orang tersebut. Bukan pantas buat kitanya gitu, tapi pantas buat orang tersebut. Ana harus ngomong apa sama orang tersebut. Kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika kirim surat ke Raja Rabia, beliau tulis min Muhammadin Rasulullah SAW ila Kaisar Azimir Rum, kepada Kaisar yang teragung di Romawi. Di Romawi sana dia diagungkan. Maka ini sebagai bentuk ya, memposisikan manusia di posisi mereka sehingga kita dapat memperbaiki orang tersebut. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Yang ke-10, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melunakkan hati seseorang. Beliau telah menjinakkan hati Abu Sufyan karena ia menyukai hal-hal yang membanggakan, yaitu dengan cara menjadikan orang yang masuk ke rumahnya akan aman. Ini adalah upaya untuk menjinakkan dan memantapkan hatinya yang baru saja memilih Islam. Barakallahu fikum. Nah, entah bahasa menjinakkan mungkin, melunakkan mungkin yang lebih tepat ya. Tapi kita tahu bahwasanya Abu Sufyan baru masuk Islam. Orang yang mu'allaf itu perlu perhatian khusus. Apalagi kalau orang itu adalah orang yang terhormat. Karena apa? Karena jangan sampai dia baru masuk Islam, lalu sudah merasa di dalam Islam itu, dia ini jadi orang yang remeh gitu. Jadi orang yang gak ada nilainya. Padahal kemarin dia orang yang terhormat di kaumnya. Kenapa kok setelah masuk Islam jadi orang yang remeh? Yang ditakutkan, dia akhirnya murtad. Maka dalam rangka meneguhkan keimanannya, kita perlu melakukan pendekatan kepada orang tersebut. Sekali lagi, tujuannya bukan untuk dapat duit, bukan untuk dapat harta, bukan untuk menjilat kepada orang tersebut, bukan. Tapi untuk memperbaiki orang tersebut. Karena cara yang tepat kayaknya ya yang sesuai. Ini orang suka dengan kehormatan, kasih kehormatan. Ini orang dimuliakan di kaumnya, muliakan dia. Tujuan kita adalah lillahi ta'ala. Karena ada orang yang menghormati orang lain, ya, yang mengagungkan orang lain, ya gara-gara ingin fulus, ingin dunia. Sedangkan kita melakukan itu tidak. Maka tolong semuanya memahami kondisi yang di sekitar. Oh ini Pak RT, oh ini mantan pejabat, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Oh gimana caranya Anda menghadapi dia? Ini orang sukanya apa? Oh ini orang sukanya ini, sukanya itu. Sehingga kita masuk lewat pintu yang tepat dengan harapan orang itu semakin kuat keimanannya, keislamannya. Dan alhamdulillah berhasil. Apa yang dilakukan Nabi SAW membuat Abu Sufyan masuk ke dalam Islam secara sukarela dan keislamannya kuat. Keluarganya pun masuk Islam. Istrinya pun masuk Islam. Yang sebelumnya mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat membenci Nabi SAW. Bagaimana Hind binti Utbah? Dia meminta kepada Wahsy untuk membunuh Hamzah. Dan bagaimana tatkala Hamzah terbunuh? Hind minta untuk dirobek perutnya. Dia ambil jantungnya Hamzah. Kemudian dia gigit, tapi kemudian dia muntahkan. Namun ketika suaminya mendapatkan penghormatan seperti itu, dia pun tertarik dengan Islam. Dan akhirnya mereka masuk Islam. Jadi ingat, tujuannya adalah dalam rangka memperbaiki orang tersebut. Berapa banyak orang yang awal masuk Islam karena harta, tapi lambat laun ketika dia belajar, keimanannya semakin kuat, semakin membaja, dan keimanan dia bukan karena harta lagi, tapi benar-benar lillahi ta'ala. Barakallahu fiik. Nah. Yang ke-11, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Makkah dalam keadaan tunduk, tawadu, dan dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Kerendahan hati dalam situasi seperti ini adalah termasuk kemenangan besar bagi kaum muslimin. Hal ini berbeda dengan para penguasa yang sombong. Sebab ketika mereka meraih kemenangan yang tidak seberapa, maka mereka memasuki daerah tersebut dengan angkuh. Kemenangan yang mereka peroleh tidak kelas seberapa jika dibandingkan dengan kemenangan yang diraih oleh Nabi pada Fathul Makkah. Kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelajaran yang bersifat aplikatif bagi para panglima yang mengalami kemenangan. Tawadhu dan rendah hati adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan pada saat meraih kemenangan. Ibnu Katsir berkata, kerendahan hati pada situasi seperti ini terlihat saat beliau memasuki Makkah dengan tentaranya yang sangat besar. Sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh dari kalangan Bani Israel. Sebab ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan sujud, maksudnya ruku, sambil mengatakan, hitah, hapuslah kesalahan. Hitah, hapuslah kesalahan kami. Hitah, hapuslah kesalahan kami. Mereka justru masuk sambil merangkak dan berkata, himpoh, kami butuh gandum. Allahu Akbar. Terjemahan di sini ada terjemahan yang mungkin perlu diperbaiki. Kerendahan hati dalam situasi seperti ini adalah termasuk. Enggak, jadi kerendahan hati dalam situasi yang termasuk kemenangan besar umat Islam. Nah. Kerendahan hati, bukan kerendahan ditambahin ya. Nilai kerendahan hati dalam situasi yang termasuk kemenangan terbesar bagi umat muslim semakin berlipat ganda. Di dalam jiwa dan akal secara bersamaan. Ya. Kita lihat jemaah. Nabi menunjukkan kerendahan hatinya. Pada saat kemenangan ini bukan kemenangan yang biasa-biasa aja gitu. Tapi kemenangan yang sangat luar biasa. Yang biasanya orang itu kalau menunggu sesuatu, lalu dia mendapatkannya, berhasil dan sukses, jadi mereka bereuforia, berbangga diri. Nabi enggak. Malah pada situasi kemenangan yang sangat besar, beliau menunjukkan tawadhu'nya. Lebih dari tawadhu' yang lain. Dan ini berbeda disebutkan bagaimana sebagian orang itu jadi sombong ketika mendapatkan kemenangan. Padahal kemenangannya ini kemenangan apa? Main bola doang. Orang menang main bola, orang menang tanding atau apa ini dan itu sudah berbangga diri, sombong. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tawaduknya beliau alaihissalatu wassalam memasuki kota Mekah. Dilihat oleh para sahabat. Dilihat oleh penduduk Mekah. Beliau tidak masuk Mekah dengan membusungkan dada. Dan kita tahu sifat sombong adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah azawajalla. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir, tak masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada seberat semut dari kesombongan. Sombong itu boleh jadi sombong terhadap kebenaran dengan menolak kebenaran tersebut, atau sombong terhadap makhluk-makhluk Allah dengan merendahkan mereka. Dan Nabi alaihissalatu wassalam dengan kemenangan yang begitu agungnya ini, beliau masuk dengan penuh rendah hati. Kemudian disebutkan di sini berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel ini subhanallah jemaah ya. Bagaimana capek dan lelahnya Nabi Musa alaihissalam ngurusin Bani Israel. Bani Israel itu di masa Nabi Musa alaihissalam setelah selamat dari Fir'aun, Allah berikan kepada mereka sebuah anugerah, yaitu Baitul Maqdis, Urushalim. Tapi dengan catatan ya mereka berjuang dulu gitu. Apa kata Bani Israel? Mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Musa, engkau pergilah bersama Tuhanmu. Kami akan nunggu di sini. Kita lihat siapa yang menang. Kalau engkau menang sama Tuhanmu, kita masuk. Akhirnya Allah berikan hukuman kepada mereka. 40 tahun tersesat. Muter-muter, gak bisa mereka meninggalkan tempat tersesat mereka tersebut. Ketika setelah 40 tahun, di bawah pimpinan Yusha bin Nun, mereka dapat menaklukkan Urushalim. Mereka masuk ke Baitul Maqdis. Allah perintahkan kepada mereka, Qulu hittah naghfir lakum khatayakum. Katakan hittah, yang artinya ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Dan diperintahkan mereka untuk masuk dalam kondisi rukuk ya. Ternyata mereka masuk sambil ini merangkak, ditambahin ya. Merangkak yang paling bawah. Di atas. Nah, merangkak itu diganti, bukan diganti, ditambahin sambil merangkak mundur. Na'udzubillah min dzalik. Mereka merangkak, disuruh masuk dari pintu itu sambil ruku sebagai bentuk ketundukan, tawadhu. Enggak mau mereka. mereka masuk merangkak mundur. Na'udzubillah. Pantatnya dulu. Maaf, yang masuk terlebih dahulu. Bukan kepalanya. Disuruh mengatakan hitbah, yang artinya ampuni kesalahan kami, mereka mengatakan hintah fi syair. Hintah. Kami butuh gandum. Mau makan. Na'udzubillah. Maka kita harus belajar dari kondisi seperti ini. Engkau menang dalam satu pertandingan, dalam satu perlombaan, atau engkau yang menjadi orang yang jabatannya tinggi atau apa, jangan sombong. Tawadhu. Kita tahu padi itu semakin berisi, bukan semakin mendongak, tapi semakin merunduk dia. Itu menunjukkan engkau adalah orang yang berisi. Barakallahu fiik. Baik. Yang ke-12, telah kami ceritakan sebelumnya bahwa saat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar oleh Suraqah dan beliau saat itu sedang membaca Al-Qur'an. Demikian juga halnya pada saat Fathul Makkah, beliau juga membaca Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya memanfaatkan waktu yang ada untuk beribadah, baik pada saat dalam perjalanan maupun yang lainnya. Ibnu Hajar berkata dengan menukil ucapan Ibnu Abi Hamzah, dalam hadis terlihat keterikatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abi Hamzah diganti di bahasa Arabnya an Ibn Abi Jamrah. Ibn Abi Jamrah. Nah, Ibnu Hajar menukil. Ibnu Hajar berkata dengan menukil ucapan Ibnu Abi Jamrah, dalam hadis terlihat keterikatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam tengah berjalan dengan kendaraan untanya, tetapi beliau tidak meninggalkan ibadah dengan membaca Al-Qur'an. Allahu Akbar ya jemaah. Iya. Orang yang cerdas adalah orang yang mengingat Allah, beribadah kepada Allah dalam semua kondisi. Bagaimana Allah menyebutkan mereka? Wa yatafakkaruna alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam kondisi mereka berdiri, mereka duduk atau rebahan, semua kondisi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita. Khususnya nih yang safar, yang perjalanannya jauh. Waktunya kan banyak ya, menunggu. Apalagi sekarang kalau naik bus, naik kereta, naik pesawat berangkat umroh. Kadangkala orang tuh lagi berangkat umroh atau perjalanan jauh. Bagaimana memanfaatkan waktunya lebih banyak dengan nonton? Atau ngobrol doang. Padahal musafir itu doanya mustajab loh. Kenapa gak dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif? Membaca Al-Quran Karim. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Ketika beliau dikejar oleh Suraqah, beliau membaca Quran. Dan ini juga buat adik-adik yang menghafal Quran, jangan nunggu duduk baru murojaah. Engkau bisa murojaah di atas kendaraan. Dan ada seorang Masya Allah yang setiap perjalanan di lampu merah, setiap sampai lampu merah dia baca Quran. Karena dia gak hafal Quran. Kalau orang hafal Quran mungkin dia bisa murojaah dengan mengingat-ingat. Tapi dia berusaha untuk membaca Quran. Dulu ada Sheikh Ayub, Muhammad Ayub, Imam Masjid Nabawi. Rahimahullahu ta'ala ya. Beliau juga ngajar di kampus Madinah, Islamic University of Madinah. Beliau kalau naik mobil tuh ada Quran, beliau hafal Quran. Tapi beliau terus buka Quran. Artinya dia beliau bermurojaah, kalau ada yang enggak ingat beliau baca. Ini kesempatan. Ada dua nikmat yang banyak orang lalai. Tidak mensyukurinya, tidak memanfaatkannya. As-sihha wal farah, sehat dan waktu luang. Dan musafir ini punya waktu luang panjang sekali. Ada yang perjalanan dari Medan ke Jember naik bus 7 hari. Bayangin ya waktunya. Kadang-kadang sebagian orang, Ustaz, kita kalau baca itu pusing, Ustaz. Iya, kalau baca tulisan tuh kadang kalau naik bus, naik mobil pusing. Ya udah dengerin. Sekarang sudah bisa pakai headset, mendengarkan ceramah, mendengarkan bacaan Quran yang itu bermanfaat. Ya Allah, waktu kita tuh mahal, jemaah. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat menggunakan waktu kita dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Yang ke-13, kita juga melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Hal ini menunjukkan pentingnya tauhid. Ajakan kepada tauhid adalah prioritas utama. Tidak boleh seorang dai menyibukkan dengan yang lain sebelum mengajak kepada ketauhidan. Barakallahu fiikum. Ahibbati fillah. Kenapa Nabi segera menghancurkan berhala? Setelah habis itu berhala, beliau mengutus Khalid bin Walid, mengutus beberapa sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar kota Mekah. Karena sejatinya beliau sudah lama menunggu untuk menghancurkan berhala. Tapi beliau gak mampu. 13 tahun di kota Mekah, itu berhala sudah ada di sekitar Ka'bah dengan jumlah 360 berhala. Sudah ada di sana. Beliau tidak dapat menghancurkannya. Beliau tidak punya kemampuannya. Ini juga belajar amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika orang tidak punya kekuasaan, jangan bertindak semena-mena. Jangan kau menghancurkan berhala. Ini berhala. Ini kesyirikan. Ini kekufuran. Betul. Tapi engkau siapa? Loh, aku seorang muslim. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadih." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dirubah dengan tangannya. Enggak bisa baru dengan lisannya, enggak bisa baru dengan hatinya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam, kenapa selama 13 tahun enggak pernah ngancurin itu Ka'bah? Itu apa? Itu berhala yang ada di Ka'bah. Ketika beliau umroh, seperti yang kita bahas, beliau melakukan umroh, masuk ke Mekah, dikasih waktu 3 hari sama orang-orang musyrikin. Apakah Nabi SAW memanfaatkan momentum tersebut untuk menghancurkan berhala-berhala orang musyrikin? Enggak. Apalagi beliau terikat perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin. Maka kita harus benar-benar berhati-hati. Nah, menghancurkan berhala yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal adalah sebuah perintah Allah Azza wa Jal. Tapi ada tata caranya. Jangan sampai kita menghancurkan berhala, menegakkan tauhid, memunculkan musibah atau masalah yang lebih besar lagi. Jadi Nabi ketika sampai ke Mekah, udah ditungguin nih, beliau hancurkan tuh berhala yang jumlahnya 360. Sehingga Mekah bersih dari berhala. Barakallahu fiik. Nah, lanjut. Yang ke-14, kembalian kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha merupakan pelajaran dalam hal menunaikan kesetiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengembalikan kunci itu kepada Utsman berkata, "Hari ini adalah hari kebaikan dan kesetiaan." Bentuk lain dari kesetiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kesetiaan beliau kepada orang-orang Ansor saat mereka khawatir kalau Nabi akan tinggal di Mekah setelah Allah memberikan kemenangan kepada beliau. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketenangan kepada mereka seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah yang Maha menghidupkan yang Maha menghidupkan yang menghidupkan kalian dan yang Maha mematikan yang akan mematikan kalian." Barakallahu fikum. Mungkin yang terakhir ini terjemahannya perlu diperbaiki ya. Beliau mengatakan, "Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Al-mahya mahyakum wal-mamatu mamatukum." Beliau mengatakan hidup adalah hidup kalian, yakni bersama kalian, dan mati, mati bersama kalian. Jadi Nabi tidak mau menetap di kota Mekah. Kalau bicara kesetiaannya, menepati janji juga. Tatkala Nabi Alaihissalam memegang kunci Ka'bah yang sebelumnya dipegang oleh Uthman bin Talha, lalu Ali bin Abi Thalib meminta kepada Nabi SAW agar digabungkan buat Bani Hashim ini ar-rifada wal hijabah, memberi makan jemaah haji dan melayani Ka'bah ini dari sisi membuka pintu keluar masuknya Ka'bah. Ali meminta. Nabi SAW mengatakan, panggil Uthman bin Talha. Dari Bani Syaibah ini diberikan kepada Uthman. Tidak ada orang yang mengambil kunci ini dari kalian kecuali orang yang zalim. Lalu Nabi SAW mengatakan, al-yawm yawmu birrin wa wafa. Hari ini hari untuk berbuat kebajikan dan untuk menunjukkan kesetiaan. Sifat wafa, setia, menepati janji, itu sifat seorang muslim. Yang enggak menepati janji, yang berkhianat, tuh orang munafik. Mukmin enggak kayak gitu. Maka Nabi memberikan pelajaran kepada kita. Bagaimana kita harus bersikap adil, setia, menepati janji. Dan bagaimana kesetiaan Nabi dengan orang-orang Ansar? Sallallahu alaihi wasallam, tidak ada istilah habis manis sepah dibuang, enggak ada. Dan juga di dalam syariat Islam, orang kalau sudah hijrah itu enggak boleh balik ke kotanya lagi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada orang-orang Ansar yang mengira Nabi alaihi salatu wasallam karena umatnya, karena kaumnya, orang-orang Quraisy sudah pada masuk Islam, ya udah ada apa anda balik ke Madinah? Beliau mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah untuk melakukan itu. Al-mahya mahyakum wal-mamatu mamatukum. Hidup bersama kalian, mati bersama kalian. Dan itu dilakukan Nabi SAW sampai beliau meninggal dunia. Alayhi salatu wassalam. Nah, yang ke-15. Yang ke-15, sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yakni ketika beliau memaafkan kaum musyrikin Quraisy yang pernah menyakiti beliau, mengusirnya dari negerinya, bahkan memeranginya. Ketika beliau di atas mereka dan sangat memungkinkan untuk melakukan apapun terhadap mereka, akan tetapi beliau justru berkata kepada mereka, pergilah, kalian bebas. Dampak positif dari sikap pemaaf beliau kepada penduduk Mekah dan sebagian orang yang pernah menumpahkan darah kaum muslimin adalah masuknya mereka ke dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dengan sukarela serta atas kesadaran dan pilihan mereka sendiri. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Di sini ada yang perlu diperbaiki. Dampak positif dari sikap pemaaf beliau kepada penduduk Mekah dan kepada sebagian orang yang telah dihalalkan darahnya. Bukan yang pernah menumpahkan darah kaum muslimin. Nah, ini dihapus. Dampak positif dan sikap pemaaf beliau kepada penduduk Mekah dan kepada sebagian orang yang telah dihalalkan darahnya adalah masuknya mereka ke dalam Islam. Iya, siapa saja yang dihalalkan darahnya? Seperti yang sudah kita bahas, ada 4 laki-laki, 2 wanita. Di antara 4 laki-laki itu adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Dihalalkan darahnya. Tapi akhirnya Ikrimah masuk Islam gitu. Diterima gitu. Nabi memberikan maaf kepada orang-orang tersebut. Apa yang terjadi? Sebagian orang berpikir kalau memaafkan itu malah menunjukkan ya gak punya kehormatan antum. Gimana memaafkan? Tunjukkanlah kekuatan. Ada orang yang tidak bisa balas dendam karena dia enggak memiliki kekuasaan dan kekuatan. Dan biasanya orang seperti ini, kalau dia lagi berkuasa, zolim banget tuh dia. Biasanya akan sangat zolim. Tapi ada orang yang memang pemaaf, ketika dia berkuasa, dia pun memaafkan. Dia mampu, Nabi SAW mampu untuk melakukan apa saja kepada orang-orang musyrikin. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Nabi memaafkan mereka. Ingat, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Nabi tidak memaksa mereka. Kalian kalau mau dimaafkan, kalian masuk Islam dulu. Kalau enggak, kita bantai. Enggak. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, la tathriba alaikumul yawm. Enggak ada celaan buat kalian. Idhabu, kalian silakan berangkat. Kalian semuanya bebas. Yang ternyata, sikap Nabi ini membuat orang-orang musyrik Mekah itu pada masuk Islam berbondong-bondong. Nabi SAW di sofa itu duduk di sana membaiat orang-orang yang masuk Islam. Itu dilakukan Nabi SAW. 2000 lebih yang laki-laki penduduk Mekah itu. Mereka semua masuk Islam berbondong-bondong. Ini gara-gara maaf. Jadi kita pun tatkala bersikap, ada orang yang menyakitin kita, ada orang yang melakukan perbuatan tidak baik kepada kita. Tatkala kita memaafkan, boleh jadi itu orang tambah jadi nggak benar, karena memang ada orang-orang yang jahat. Tapi yang lebih umum, orang itu akan merasa malu ya. Kemudian mereka menyatakan masuk Islam secara sukarela. Barakallahu fiik. Nah. Yang ke-16, di antara hasil yang paling menonjol dari Perang Mu'tah, ini adalah masuk Islamnya para kabilah Arab. Tunggu bentar. Kok Perang Mu'tah? Kita bicara Fathu Makkah. Nah, diganti. Di antara hasil yang paling menonjol dari Perang Fathul Makkah ini, adalah masuk Islamnya para kabilah Arab. Karena mereka selalu menanti hasil dari pertarungan antara kaum muslimin dengan Quraisy. Dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, dari hadis Amr bin Salamah dikatakan, ketika serombongan kafilah dari Mekah melintas kami, kami pun bertanya kepada mereka, bagaimana kabar orang-orang Quraisy dan bagaimana kabar orang tersebut, yaitu Muhammad? Mereka menjawab, orang itu mengaku bahwa Allah telah mengutusnya dan memberikan wahyu kepadanya. Aku selalu ingat perkataan tersebut, seakan-akan ia melekat dalam hatiku. Sementara bangsa Arab mendiskreditkan keislaman mereka, mereka menjawab, biarkan saja ia bersama kaumnya. Jika laki-laki ini, yaitu Muhammad, dapat mengalahkan mereka, berarti ia adalah seorang nabi yang benar. Ketika terjadi Fathul Makkah, maka masuklah mereka bergegas ke dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, Idza ja'a nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Barakallahu fikum. Ya. Ini sebuah hasil yang sangat menonjol. Yang juga menceritakan dekatnya ajal Nabi SAW. Di mana orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Mereka selama ini menunggu yang bukan orang Quraisy. Kan banyak kabilah-kabilah Arab yang mereka tidak memerangi Nabi SAW, tapi mereka juga nggak masuk Islam. Mereka menjadi penonton. Mereka akan melihat mana yang menang, mereka akan ikut. Ini Ya, orang cerdas ya. Kalau dapat hidayah, alhamdulillah. Seperti cerita Nabi Musa bersama tukang sihir Fir'aun. Itu orang-orang sudah ngomong, kita ngelihat mana yang menang gitu loh. Kalau yang menang Nabi Musa ya kita ikut gitu loh. Bagaimana istrinya Fir'aun beriman, Fir'aun gak beriman. Padahal sudah nampak tukang-tukang sihir itu kalah ya. Amr bin Salimah. Kok semuanya harokatnya pakai kasrah. Dia itu masuk sahabat Nabi yang junior ya. Dia kecil. Amr bin Salimah ini, dia ceritakan tadi nih. Biasanya kalau ada orang lewat kampungnya mereka, tanya, ya apa ceritanya orang-orang nih? Beritanya gimana nih, siapa yang menang? Ya belum ada yang menang pada waktu itu. Kadang kala umat Islam kalah seperti perang Uhud, kadang kala menang ya. Jadi belum selesai urusannya sama orang-orang Quraisy. Setelah kejadian Fathu Makkah ini, Amr bin Salimah ini berangkat bersama bapaknya, bersama kaumnya ke Nabi SAW. Diceritakan, intalaqtu ma'a abi ila Nabi SAW bi islami qaumi. Aku berangkat bersama ayahku untuk menunjukkan keislaman kaumnya. Bersama orang-orang juga berangkat. Akhirnya Nabi SAW memberikan wasiat kepada kami, kata Amr bin Salimah. Di antara wasiat Nabi SAW, liya ummakum aktsarukum Qur'anan. Hendaklah yang jadi imam itu yang paling banyak bacaan Qur'annya. Setelah dicari siapa yang paling banyak bacaan Qur'annya, ternyata Amr bin Salimah, umurnya 7 atau 8 tahun. Amr bin Salimah yang paling banyak hafal. Akhirnya dia jadi imamnya. Karena tadi hidupnya itu di apa ya? Kabilahnya itu dilalui oleh kafilah-kafilah. Sehingga dia tanya, dia itu sering ada kadang-kadang datang umat Islam, akhirnya mereka bacaan Quran karena dia anak kecil sering menyimak sehingga dia yang jadi imam Amr bin Salim. Dan disebutkan di sini bahwasanya tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Mekah yang dalam pandangan mereka ini adalah kota suci sebelum Islam dan setelah Islam yang Allah bakal menjaga. Mereka tahu dengan cerita Ashabul Fil bagaimana Ashabul Fil itu tidak dapat menghancurkan Ka'bah dan mereka pulang dengan kebinasaan, kehancuran, mati. Maka mereka melihat, mampukah orang ini untuk menaklukkan kota Mekah? Dan ternyata mampu. Quraisy yang menjadi kabilah yang terhormat pada waktu itu, setelah kejadian ini, mereka tetap menjadi kabilah yang terhormat. Semakin terhormat dengan masuk Islamnya mereka sebenarnya. Kemudian disebutkan bagaimana Allah turunkan firman Allah, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Kau lihat manusia masuk ke agama Allah ini berbondong-bondong. Yang dulu masuk Islamnya satu orang. Mengatakan aku membaiat masuk Islam, dua orang, tiga orang. Ini tidak lagi. Karena memang mereka adalah penonton yang menunggu. Ketika menang, maka mereka pun turun untuk datang ke kota Madinah ya, menyatakan keislaman mereka. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Yang ke-17, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar ketika ia datang kepada beliau sambil membawa ayahnya yang telah renta, "Mengapa kamu tidak biarkan orang tua ini untuk diam saja di rumahnya hingga aku yang akan mendatanginya?" Hal ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketawaduan beliau. Berdasarkan peristiwa ini, disyariatkan untuk menghormati dan menghargai orang yang sudah tua. Rasulullah SAW juga telah bersabda, "Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan mengenal kemuliaan orang-orang tua kami. Subhanallah jemaah ya. Ini juga pelajaran buat para ustaz, para ustazah, orang-orang yang berilmu. Umur itu juga ada nilainya. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Abu Bakar ini, ketika dia bawa bapaknya, beliau mengatakan, "Halla tarakta syekh fi baitihi hatta akuna ana atihi." Nabi mengatakan, "Kenapa engkau enggak tinggalkan orang tua ini, syekh ini di rumahnya, biar aku yang datang sama dia?" Padahal beliau Nabi alaihi salatu wasalam. Apalagi ini yang bukan nabi, yang cuma sekedar ustaz, sekedar pendakwah, tolong hormati orang yang sepuh, orang yang tua. Nabi menghormati bapaknya Abu Bakar, yang baru masuk Islam, yang gak mau masuk Islam bertahun-tahun. Tapi ini dampak dari Fathu Makkah. Orang-orang sepuh itu kadangkala ya sulit mereka mencerna dakwah ya. Tapi ketika mereka melihat kenyataan, mereka masuk Islam. Oh benar berarti ini. Dan Nabi menghormati orang tua. Lalu beliau alaihi salatu wasallam juga pernah bersabda, "Laisa minna." Bukan termasuk golongan kami. Siapa yang bukan termasuk golongan kami? Man lam yarham saghirana, orang yang tidak menyayangi yang kecil. Walam yuwaqqir. Laisa minna man lam yarham saghirana walam ya'rif syarafa kabirin. Dan orang yang tidak kenal, tidak tahu dengan kemuliaan orang yang tua di antara kita. Maka ingat, apapun kedudukanmu, engkau seorang ustaz, seorang pendakwah, tolong kalau ada orang tua di majelismu, engkau diundang kemana ada orang tua, hormatin dia sebelum menghormati yang lain. Muliakan dia tidak seperti memuliakan yang lainnya. Lu kenapa? Karena dia punya umur yang sudah tua. Jadi orang yang sudah senior, yang sudah sepuh itu, ya tetap kita wajib hormatin. Oh tapi gak berilmu Zat, gak tahu apa-apa. Walaupun gak tahu apa-apa. Emangnya bapaknya Abu Bakar tahu apa? Tahu apa bapaknya Abu Bakar? Beliau orang baru masuk Islam. Nabi tetap menghormati. Barakallahu fikum. Nah yang terakhir. Yang ke-18, ucapan selamat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar atas keislaman orang tuanya. Hal ini menganjurkan untuk memberikan tahniah, yaitu ucapan selamat kepada orang Muslim yang memperoleh kebaikan, baik dalam hal agama maupun yang bersifat duniawi. Pada penjelasan nanti akan dikemukakan contoh aplikatif pada kisah tiga orang tunggu, sahabat. Bentar. Baik dalam hal agama maupun bersifat duniawi. Kok enggak ada di bahasa Arabnya? Di bahasa Arabnya disebutkan bima yajidu min khairin dini. Memperoleh kebaikan dalam hal agama. Kebaikan agama. Nah, yang duniawi dihapus. Pada penjelasan nanti akan dikemukakan contoh aplikatif pada kisah tiga orang sahabat yang tertinggal dalam perang Tabuk. Ketika Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik, para sahabat berdatangan untuk mengucapkan selamat kepadanya, sebagaimana yang dikomentari oleh Ibnul Qayyim. Di sini terdapat dalil dianjurkannya mengucap tahniah kepada orang yang mendapatkan kebaikan, menyambut saat ia datang, dan menyalaminya. Ini adalah anjuran yang disunnahkan. Subhanallah jemaah, banyak yang kurang ini. Tep, ditambahin. Sebagaimana dikomentari oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Di sini terdapat dalil dianjurkannya mengucapkan tahniah. Mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan nikmat. Mendapatkan nikmat baru ya. Nikmat baru. Dari yang bersifat din, yang bersifat agama. Taib kepada orang yang mendapat kebaikan yang bersifat dianjurkan mengucapkan tahniah kepada orang yang mendapatkan kebaikan yang bersifat agama, menyambut saat dia datang, menyalaminya. Taib menyalaminya. Ini adalah anjuran yang disunnahkan. Wahuwa jaizun. Ini yang tidak disebutkan. Wahuwa jaizun liman tajaddadat lahu ni'matun dunyawiyah. Dan ini diperbolehkan. Mengucapkan selamat itu juga diperbolehkan bagi orang yang mendapatkan kenikmatan yang bersifat duniawi. Jadi kalau yang sifatnya agama itu dianjurkan, kalau yang dunia diperbolehkan. Taib. Lalu penulis mengatakan fattahni'atu fi ni'amid diniyah mustahabbah. Beliau mengatakan mengucapkan selamat dalam nikmat-nikmat agama itu dianjurkan dan nikmat-nikmat dunia itu diperbolehkan sebagaimana kama yaqulu Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimallahu wallahu a'lam. Baik. Ahibati fillah. Ya, kita ketika belajar pakai buku terjemahan memang mau tidak mau perlu membaca kitab aslinya. Jangan yang terjemahan yang sama-sama bahasa Arab ya. Dulu para ahli hadis, para ulama itu mencocokkan antara catatan kawannya dengan catatan dia. Karena takut ada yang salah catat, ada yang kelupaan. Seperti itu, apalagi yang terjemahan. Alhamdulillah, buku-buku bahasa Arab itu sudah lebih mudah didapatkan daripada bahasa Indonesia. Karena buku-buku bahasa Arab itu sudah banyak PDF yang gratis ya. Yang mau dibagikan, sehingga kita bisa membacanya. Bicara ucapan selamat jemaah, maka kita seperti disebutkan, berusaha kita untuk mengucapkan selamat sebagai bentuk apa? Idkhalus surur. Memasukkan kegembiraan di hati orang tersebut. Di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kegembiraan di hati saudara kita yang muslim. Dengar anaknya baru selesai khatam 30 juz. Ucapkan selamat. Masya Allah, barakallahu fi. Ini nikmat agama gitu. Anaknya diterima di Medina. Belajar di Medina. Ucapkan selamat. Anaknya pulang, alhamdulillah sudah khatam Quran. Dan juga sudah mulai menghafal hadis. Anaknya sudah pintar bahasa Arab pulang dari pesantren. Ucapkan selamat. Karena kita membuat hati orang itu senang gitu loh. Karena sebagian orang, kalau melihat saudaranya gembira, dia susah. Seharusnya kita ikut gembira. Kita gembira dengan kegembiraan dia, plus kita menambah kegembiraan di hatinya dengan mengucapkan selamat. Kalau itu nikmat agama, maka itu dianjurkan sifatnya. Kalau nikmat dunia, ya diperbolehkan. Diperbolehkan bahkan kita akan dapat pahala tadi ya. Kalau tujuannya untuk menyenangkan orang tersebut. Sehingga orang tersebut semakin gembira. Ada kawan kita baru beli mobil. Tahu-tahu datang. Mau mobil baru. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Berapa belinya antum ini? Senang orang itu ditanya. Wah, bagus banget. Tapi kalau antum kawannya baru beli mobil. Datang ke rumah antum, ingin menunjukkan kegembiraan dia, menunjukkan nikmat yang Allah berikan. Lalu antum mengatakan, aduh antum kok beli mobil ini gitu loh. Langsung orang itu lemes. Kita telah membuat dia susah. Kawannya beli handphone. Ana baru beli handphone ini. Mungkin yang gak terlalu mahal mamanya. Dia tunjuk lagi kita. Masya Allah, barakallahu fiik. Oh, kameranya bagus, ini itu. Seneng orang itu. Tapi kalau engkau lihat handphonenya. Oh, ini merek yang memang gak laku ini. Ini produk yang gak bagus. La haula wa la quwata illa billah. Maka berusahalah kita untuk berbagi kegembiraan, kebahagiaan kepada saudara-saudara kita. Salah satu caranya dengan mengucapkan selamat. Kalau itu urusan agama sangat dianjurkan. Kalau urusan dunia diperbolehkan. Dan itu menjadi satu cara muamalah yang indah. Yang juga akan menyenangkan hati orang lain. Di situ kita akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Dan dicintai oleh Sang Pencipta. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji insyaAllah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan membahas fiqh sirah fi ghazwati Hunain wa hisari Taif, tentang perang Hunain dan pengepungan Taif. Cerita kita belum selesai jemaah, tapi tinggal sedikit lagi. Terus yang kita akan lihat adalah kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi dan umat Islam sallallahu alaihi wasallam setelah perjuangan yang panjang. Jadi setelah Fathu Makkah ini memetik buah sudah jemaah. Petik buah sana, petik buah sini. Karena memang udah tanam kebaikan. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, Anda kembalikan ke moderator. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Izin langsung bertanya ya Ustaz ya. Terakhir tadi Ustaz ada menyampaikan mengenai kita menunjukkan rasa kegembiraan kita jika ada saudara kita mendapatkan suatu kebahagiaan gitu ya Ustaz ya. Berarti itu suatu adab ya Ustaz. Dan apakah itu apakah ini suatu yang dibolehkan gitu ya Ustaz ya? Karena sebenarnya kan masing-masing orang punya penilaian sendiri terhadap misalnya pemberian hadiah tadi Ustadz. Punya penilaian sendiri apakah itu bagus atau tidak. Apakah lebih baik kita diam atau kita seperti yang Ustadz sampaikan tadi lebih baik kita menggembirakan dia dengan mengatakan sebenarnya itu bagus gitu loh. Padahal kita punya penilaian sendiri di hati Ustadz. Barakallahu fiik. Bagaimana Ustadz? Nah, ya ahibati fillah. Kalau bicara penilaian kita, mungkin kita gak mau beli barang itu mamanya. Kita tahu, aduh buat anak kurang bagus. Tapi orang ini sudah membelinya. Orang itu sudah memilikinya. Kalau dia musyawarah sama kita, datang untuk musyawarah, menanyakan, aku ini mau beli ini nih, gimana menurutmu? Nah, disinilah kita kesempatan untuk memberikan nasihat kepada saudara kita. Babnya bab nasihat. Karena dia sedang minta pendapat kita, kita jelasin kalau barang ini kayak gini, kayak gitu, selesai sudah. Ini bab nasihat. Tapi kalau dia babnya menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka posisi kita pada waktu itu bukan memberikan nasihat lagi. Bukan. Ya kita memberikan ucapan selamat. Barakallahu fi. Karena dia sedang tidak meminta pendapat kita kenapa dia beli itu, enggak. Tapi dia ingin menunjukkan nikmat, dia sedang bergembira. Karena kalau kita akhirnya mengatakan, ini kalau menurut Anda sih kurang bagus, ini itu, yang terjadi, orang itu sedih. Gara-gara ucapan kita. Padahal dia tidak butuh penilaian kita sebenarnya. Maka kita perlu tahu posisi kita di mana, kalau memang dia belum beli, di situ tugas kita memberi nasihat. Kalau dia sudah beli, maka kita ucapkan selamat dan didoakan. Moga-mudahan barangnya awet ya. Insya Allah bagus lah barang ini gitu loh. Dibandingkan dengan yang lebih rendah dari itu. Maksud kita seperti itu. Kalau bicara yang lebih bagus, banyak sebenarnya. Tapi bahasa kita, bagus barang yang cocok sama antum ini. Jadi kita menyenangkan hati dia yang termasuk amalan yang paling dicintai Allah SWT. Mungkin seperti itu mudah. Nah Ustaz. Insya Allah ya Ustadz ya, kalau kita jaga adab seperti itu, insya Allah pertemanan itu bahagia selalu ya Ustadz ya, Masya Allah. Masya Allah, ya, kalau enggak banyak yang sakit hati ya sama kita. Iya, nah Ustadz, Masya Allah, semoga dimudahkan Ustadz. Ini ada yang bertanya langsung Ustaz Ummu Fatin Tafadoli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ana punya dua pertanyaan ya Ustaz. Tafadhali. Yang pertama itu setelah wafatnya Rasulullah, itu kan banyak yang murtad ya Ustaz ya. Yang murtad itu orang-orang yang Islam saat waktu Mekah atau di luarnya Ustaz? Nah yang kedua, kalau seseorang itu masbuk di sholat yang jahar, dia masbuknya di rakaat yang kedua, apakah dia harus menjaharkan juga atau hanya sir aja Ustaz? Syukur Ustaz. Gimana ketika dia? Dia ada di masbuk. Dia masbuk, iya dia masbuk. Ini sholatnya sholat jahar ya. Nah itu dia dapatnya yang kedua, ya kan? Yang harusnya dia itu kan apakah dia harus menjaharkan atau sir aja ya Ustaz? Saat masih tunggu ketemu sebentar. Dia selesai sholat imam, gitu maksudnya? Iya. Yeah. Selesai sholat imam, dia kan harus nambah. Iya. Yeah. Nambah berapa rakaat? 3 rakaat lagi Ustaz. 3 rakaat, siap. 3 rakaat lagi. Apakah di yang kedua itu dia menjaharkan seperti itu? Nah Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Iya. Ahibati fillah, bicara tentang murtadnya sebagian kabilah setelah meninggalnya Rasul SAW. Memang mereka adalah kabilah-kabilah yang baru masuk Islam. Baru masuk Islam itu, kalau kita menilik dari apa yang diceritakan tadi, bahwasanya orang-orang masuk Islam berbondong-bondong itu adalah setelah Fathu Makkah. Penduduk Mekah sempat memurtad juga. Sempat. Karena mereka lihat kabilah-kabilah ini pada murtad. Karena orang ini baru masuk Islam gitu. Tapi akhirnya ditetapkan ada sama khatib mereka. Anda lupa siapa namanya, Anda barusan cari belum ketemu. Kalian jangan menjadi orang yang terakhir beriman. Udah terakhir beriman, mau jadi awal yang murtad, kata dia. Padahal mereka tahu Nabi SAW adalah benar. Jadi murtadnya kabilah, ada yang gak mau bayar zakat, ya juga di antara mereka. Itu memang kebanyakan adalah kabilah-kabilah yang baru masuk Islam. Sehingga pendidikan Islam belum terlalu mendalam di diri mereka. Atau sebagian mereka memang masuk Islam, kemudian mereka kembali kepada kaumnya tanpa pernah menambah ilmunya, sibuk dengan dunianya. Sehingga ketika Musailamah Al-Kadzab mengaku jadi Nabi, mereka pun ikut Musailamah Al-Kadzab. Jadi kondisinya seperti itu. Semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya. Adapun bicara orang yang sholat jahri ya, jadi sholat itu dianjurkan ya kita untuk menjaharkan bacaan kita ketika sholat maghrib, umpamanya sholat isya dan sholat subuh. Kalau orang itu kemudian melanjutkan sholat yang dia masbuk, yang mana imamnya sebenarnya menjaharkan, apakah boleh dia menjaharkan? Tafadhol, gak ada masalah dia menjaharkan. Tapi kalau dia sholat sendiri, jangan sampai mengganggu yang lainnya. Ketika dia sholat sendiri, kadangkala kan ada yang masbuk banyak. Ketika dia menjaharkan, yang lainnya terganggu. Karena mereka sedang tidak bermakmum dengan orang ini. Maka cukup dia membaca yang didengar oleh telinganya. Barakallahu fikna. Jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz berkaitan dengan menggembirakan hati saudara saudaranya tadi Ustaz. Bagaimana kalau ucapan selamat ulang tahun dan merayakan ulang tahun misal mertua atau ipar untuk muamalah kita? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Tadi kan konteksnya selamat itu untuk orang yang mendapatkan nikmat. Nikmat itu bisa berupa kebaikan agama atau kebaikan dunia. Orang yang bertambah umurnya ini sebenarnya dia itu semakin mendekati kematian. Jadi bahasa tambah itu sebenarnya kurang. Karena kita semua sudah punya waktu ya. Umpamanya umur ana 60 tahun. Sekarang ana umur 45. Tahun depan ana umur 46. Berarti umur ana tinggal sedikit gitu. Jadi kalau bicara tambahan umur ini dari manusia itu, yang bisa menjadi nikmat, bisa menjadi azab. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Jadi bukan bicara panjang umurnya, tapi amalannya yang baik. Seburuk-buruknya manusia, yang panjang umurnya buruk amalannya. Sehingga seharusnya ucapan selamat kita itu bukan karena tambah umurnya, yang tadi berkurang umurnya, tapi karena kebaikan yang dilakukan. Ucapkan selamat, alhamdulillah ayah ini, alhamdulillah sekarang udah sering datang kajian ya. Dengan bertambahnya umurnya ayah ini, ayah semakin baik, ibu semakin ini. Jadi kebaikannya bukan tambahan umurnya. Jadi kita gak harus nunggu tanggal lahirnya. Jadi ini bicara, terus terang bicara nikmat ya, nikmat. Kita mengucapkan selamat itu karena nikmat. Gimana orang ini mau mati kita ucapkan selamat? Selamat ya, antum umurnya berkurang nih. Antum mau mati nih. Gak ada. Dan itu bukan prestasi. Bukan prestasi yang dilakukan oleh seseorang sehingga dia dapat ucapan selamat tersebut. Ketika dia melakukan sesuatu, di sini kita mengucapkan selamat. Enggak. Ini sesuatu yang natural, orang itu akan bertambah umurnya. Maka ana rasa bagaimana kita merubah tradisi. Jadi tradisi selamat ulang tahun ini cobalah dicari tahu. Sejak kapan sih orang itu mengucapkan selamat ulang tahun? Lalu nenek-nenek kita dulu gak tahu tahun berapa dia lahir kadangkala. Mereka mengatakan kapan lahirnya, Allah, dulu waktu itu masih pas zamannya PKI itu. Kapan, Allah? Maka untuk menyenangkan hati mereka, ucapkan selamat dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, baik itu dalam urusan agama atau urusan dunia. Barakallahu fiknam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ternyata banyak di antara kita yang salah memahami makna ulang tahun itu ya Ustaz ya. Mereka lebih banyak memahami dengan kegembiraan Ustaz. Ini ada yang bertanya langsung, Ummu Sakinah, Papa Doli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, tafadhali. Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang tidak melakukan kewajiban karena merasa haknya tidak dia dapatkan gitu, Ustaz? Buat apa? Misalnya antara suami istri atau anak dan orang tua atau rakyat ke pemerintah gitu, Ustaz. Terus kalau lebih dalam nih, kalau tentang suami istri, Ustaz, kalau misalnya suami memang tidak menafkahi, apakah otomatis kewamnya itu, Pak, kepemimpinannya itu berkurang atau bagaimana gitu, Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibbati fillah, ada hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat, antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Bagaimana apabila yang punya kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya? Pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memberikan hak rakyat. Apa yang dilakukan rakyat? Apakah rakyat boleh memberontak, boleh tidak memberikan hak pemerintah, tidak melaksanakan kewajiban mereka kepada pemerintah? Hal ini pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menceritakan kelak akan ada pemimpin-pemimpin yang maunya sendiri. Dia menuntut rakyat untuk melaksanakan kewajiban mereka, tapi ini pemimpin tidak melaksanakan kewajibannya kepada rakyat. Para sahabat tanya, apa yang kita lakukan? Kita berontak kepada mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak. Kalian laksanakan kewajiban kalian kepada pemimpin kalian. Terus kalian minta hak kalian kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pun juga dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bapak sama anak. Bukan berarti karena orang tua zalim, anak boleh zalim sama orang tuanya. Bukan berarti karena orang tua tidak adil, anak boleh durhaka sama orang tuanya. Tidak. Tetap kedurhakaan itu tercela. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh pihak ayah tidak berarti membuat anak boleh menzalimi ayahnya. Enggak. Artinya jangan sampai kita membuat apa ya? Membalas kesalahan dengan kesalahan gitu. Suami istri. Apa tugas istri sekarang? Suaminya tidak memberikan nafkah gitu loh kepada istrinya. Apakah boleh istri tidak melayani suaminya? Enggak, anak enggak melayani suami. Dia enggak ngasih nafkah sama anak ini dan itu. Istri boleh gugat cerai. Tapi kalau dia tetap mau rumah tangganya utuh, maka dia laksanakan kewajiban dia. Loh, tapi dia tidak melaksanakan, itu urusan dia sama Allah gitu loh. Tapi engkau ingin menjaga, kadang-kadang ada istri-istri, enggak Ustaz, anak tahu suami anak ini enggak benar Ustaz. Tapi sudahlah, anak demi anak-anak, Ustaz, yang anak akan bertahan. Ketika engkau bertahan, ada konsekuensinya. Yaitu melaksanakan kewajibanmu sebagai seorang istri. Tapi kalau engkau merasa kayaknya anak enggak kuat Ustaz, ya udah, anak enggak mampu melaksanakan kewajiban yang lihat suami kayak gini. Ya silahkan. Ada jalan keluar yaitu dengan menggugat cerai. Kalau bicara apakah seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, qawamahnya itu akan turun. Iya, otomatis ya. Pernah datang kepada seorang syekh, seorang pemuda. Dia mengatakan, "Syekh, aku ini kok rasanya kurang berharga ya, gak dihargain sama istri anak." Syekh itu tanya, "Engkau tinggal di mana?" "Tinggal di apartemennya istri." "Oke. Yang membiayai kehidupan kalian siapa?" "Istri, Syekh," kata dia. "Wow. Itu sebabnya." Istri punya kewajiban, walaupun suami tidak memberikan nafkah, tadi kita bicara dia sebagai seorang istri wajib menghormati, menghargai. Tapi kadangkala karena memang dia tidak memberikan nafkah, tinggal di rumahnya istri. Kalau istrinya soleha, aman. Karena istrinya akan menjadikan hartanya fadl, "Bang, aku ini yang penting, engkau bersamaku, engkau soleh ini itu, fadl hartaku, aku bekerja sebagai bentuk sedekah kepada suami." Seperti ceritanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sama istrinya Zainab. Abdullah bin Mas'ud kerjanya serabutan. Zainab ini ya dia bisa bikin sesuatu, menenun atau apa dia jual. Sampai suatu hari Zainab kepengin sedekah karena hasil kerjanya dimakan selalu. Akhirnya Nabi SAW menyuruh suaminya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya kalau engkau kepingin sedekah, tafadhal, Allah tidak akan melantarkan kita." Gitu. Ini sebuah keimanan dengan takdir Allah. Tapi coba engkau tanya dulu sama Nabi SAW. Ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Yang engkau berikan kepada suamimu itu sedekah." Jadi ketika seorang istri bekerja, dapat hasil yang dimakan sama suami dan anak-anaknya, itu sedekahnya istri. Sehingga istri enggak perlu lagi merasa lebih tinggi dari suaminya. Enggak, anaknya dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla gitu. Itu kalau wanita soleha. Tapi kalau wanita enggak soleha, ya mau tidak mau. Dia merasa suamiku ini apa sih kerjanya? Jadi tadi kiwamahnya itu, kepemimpinannya jadi turun ya. Karena dia menjadi pemimpin karena dua hal. Yang pertama, sesuatu yang Allah tanamkan di diri para lelaki. Yang kedua, sesuatu yang diusahakan sama laki-laki. Yaitu memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau ini tidak terpenuhi, biasanya pincang kepemimpinan. Barakallahu fikna. Jazakumullah khairan Ustaz. Ana baca pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim senantiasa dalam penjagaan Allah. Ana pernah mendengar Ustadz, ada suatu kelompok orang yang bila ada suatu hajat atau permasalahan, maka dia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian membuka Al-Quran secara acak, setelah itu menafsirkan sendiri isi dari ayat Al-Quran yang telah dibukanya tersebut dan menyatakan itu adalah jawaban atas hajat atau permasalahannya. Gimana hukumnya tentang hal tersebut, Ustaz? Apakah benar yang dilakukan dengan menafsirkan sendiri dari makna ayat yang terkandung dalam Al-Quran dan meyakini itu adalah jawaban dari Allah? Demikian, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fi. Ya, hibati fillah. Ada beberapa amalan nih. Yang pertama berkaitan dengan kalau ada masalah, punya hajat, sholat. Ya, itu dianjurkan. Nabi alaihissalatu wassalam, idha hazabahu amrun fazia ila sholat. Cerita para sahabat Nabi. Nabi itu kalau dirundung satu permasalahan, beliau larikan ke sholat. Ini betul. Sholat inilah bagaimana kita meminta petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tatkala kita mengatakan Allahu Akbar, itu selesai urusan semua sudah. Allah itu maha besar gitu. Ketika kita ruku, kita sujud, semua bacaan sholat itu menunjukkan bahwasanya kita bergantung sama Allah, masalah kita insya Allah selesai. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau bicara setelah sholat membaca Al-Quran, gak ada masalah. Engkau selesai sholat, selesai berdoa, engkau mau baca Al-Quran, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Mau baca secara acak, mau baca dari awal awal Fatihah, bebas. Kita baca Quran. Yang bermasalah yang ketiga, ketika dia membuka secara acak, kemudian dia meyakini yang dia baca inilah jawabannya. Padahal dia yang buka secara acak. Quran ini solusi memang. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran, hudan, petunjuk buat manusia. Tapi kalau dia membaca secara acak, kemudian dia menganggap yang dia tunjuk, yang dia baca adalah solusi, dia menafsirkan semau dia, ini sebuah perbuatan yang terlarang menafsir Quran semau kita. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ayu ardin tuqilluni, wa ayu sama'in tuzilluni. Bumi mana yang dapat mengangkatku dan langit mana yang akan menaungiku? Kalau aku berkata, menafsirkan Quran tanpa ilmu gitu, semauku sendiri. Seharusnya buat dia setelah dia sholat, setelah dia mendekatkan diri kepada Allah baca Quran, dia datang ke orang berilmu. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada yang berilmu, sampaikan permasalahanmu. Mungkin dia sudah punya jawaban, dia tahu. Oh, qala Allahu ta'ala, dia katakan Allah berfirman seperti ini. Itu di surat ini, seperti ini loh jawabannya, tafadhol, untuk permasalahanmu. Bukan, kan kalau secara acak itu ya untung-untungan loh, zaman dia gak tahu. Tahu-tahu dia ngacak baca, tabbat yada bilahabi watab, celaka ini. Tidak seperti itu. Maka insya Allah buat teman-teman tinggal dikasih arahan. Kalau dapat kawan seperti itu, silahkan sholatnya minta petunjuk sama Allah. Silahkan baca Qur'annya. Adapun untuk mencari solusi jawaban, musyawarah, tanya kepada orang yang berilmu. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Barakallahu fikna. Barakallahu Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kaum muslimin dimanapun berada dalam limpahan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana cara kita bisa sabar akan cemoohan dan ejekan orang? Di mana kita dulu pernah berbuat dosa dan kesalahan. Alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk diri penuh dosa dan khilaf menjadi lebih baik. Tapi dalam perjalanan ejekan orang semakin dahsyat. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ahibbati fillah. Buat teman-teman yang hijrah, yang dulu dia berlumuran dosa, dan sekarang dia sedang bersih-bersih. Ketahuilah, engkau akan melewati jembatan ujian. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nas, an yutraku, an yakulu amanna, wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira, dengan mereka mengatakan, kami beriman, saya mau jadi orang baik, saya mau berubah. Mereka dibiarkan tanpa ujian, tanpa dites, Allah katakan walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan fitnah, memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga nampak mana yang benar-benar beriman, mana yang pura-pura beriman. Ujian itu boleh jadi rasa takut, rasa khawatir, kelaparan, celaan, makian, diusir, diasingkan, dikucilkan, di PHK. Banyak bentuk ujian itu. Dan engkau sekarang sedang mengalami hal itu. Nabi kita Muhammad alaihissalam mengalami yang lebih dahsyat daripada yang engkau alami sekarang. Apa kata Allah? Wasbir ala ma yaqulun. Sabarlah engkau terhadap omongan-omongan orang. Apa sih yang diomongkan orang tentang Nabi SAW? Dikatakan sahir, dikatakan penyihir, dukun, sok suci, pendusta. Itu para nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan celaan-celaan itu. Dan ini satu hal yang lumrah. Terus bagaimana cara kita bersabar? Jadikan celaan orang-orang itu penghapusan dosa buat antum. Memang kita pantas dicela kayaknya. Banyak dosa-dosa ana, jadi omongan orang ini mudah-mudahan termasuk ya tambahan sabun lah untuk menyucikan baju kotor kita. Ketika kau enggak kuat ya apa Ustaz, omongannya menyakitkan hati. Sebagian orang mengatakan ya Ustaz, ana dipukulin lebih baik daripada dicela Ustaz. Ya, ada orang yang gak kuat hatinya dengan celaan. Engkau harus sabar. Karena semua nabi mengalami hal itu. Dan sesuai dengan kadar keimananmu, seperti itu ujian yang engkau akan dapati. Jangan dijawab kalau ada orang mencelamu. Jangan dijawab, jangan dibalas. Katakan jazakallah khair. Ada orang memakimu, membulimu. Katakan makasih banyak, barakallahu fiik. Doakan ana, semoga ana bisa lebih baik. Doakan ana, makasih banyak. Engkau sudah ngasih tahu aku. Jadi anggap celaan orang-orang itu adalah ya, motivator buat antum untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki diri. Ada proses yang harus antum lewatin. Dan semoga Allah memudahkan proses itu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya tentang menunjukkan kegembiraan kepada orang lain Ustaz. Bagaimana apabila seseorang menunjukkan kebahagiaan atas prestasi atau suatu pencapaian baik dalam agama maupun nikmat dunia ke dalam sosial media Ustaz? Karena ana pernah mendengar bahwa lebih baik menyembunyikan untuk menjaga diri dari hasad dan penyakit ain Ustaz. Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Ahibbati fillah. Kalau bicara kita menampakkan kegembiraan kita, kepada siapa kita mau tampakkan? Kepada kerabat kita, kepada orang-orang yang cinta sama kita, orang-orang yang akan gembira dengan kegembiraan kita, bukan kepada semua orang gitu. Sekarang kan subhanallah, orang itu dengan adanya media, dia ingin menunjukkan semuanya kepada yang dia kenal, yang dia tidak kenal, sama siapa saja. Bahkan sudah menjadi apa ya? Menjadi gaya hidup. Mau apa saja, dia foto, dia ini itu. Sampai ada cerita seorang menceritakan dia jatuh bangkrut ya. Dia punya anak. Jadi anak-anak ini Ustaz, dia ceritakan dulu kalau beli sesuatu, beli makanan yang mahal, itu hanya untuk difoto. Difoto, terus diupload, terus dibuang nanti makanan itu. Nggak dia makan. Ini sudah masuk babnya bukan gembira, tapi ada kebanggaan, ada pamer kepada orang-orang, berbangga-bangga. Itu yang tercela. Nanti disitulah nanti akan kena ain, ini dan itu. Maka kalau engkau ingin bergembira, menunjukkan kegembiraanmu, gak ada masalah kepada kawan-kawanmu yang kau kenal dia, yang mereka cinta sama engkau. Karena memang orang yang punya nikmat itu ada yang hasad. Maka kita perlu berhati-hati. dengan siapa kita menunjukkan kegembiraan kita. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia mengatakan kepada ayahandanya, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa walqamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, aku bermimpi ayah melihat 11 bintang, rembulan, mentari dan rembulan itu sujud sama aku wahai ayah. Apa kata ayahnya? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaita. Engkau jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Akhirnya mereka akan bermakar, berkonspirasi untuk berbuat jahat kepada. Jadi kita perlu menunjukkan kegembiraan kepada siapa gitu. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Ista'inu ala qada'i hawa'ijikum bil kitman. Kalian minta tolonglah sama Allah dalam menyelesaikan hajat-hajat kalian itu dengan menyembunyikannya. Karena orang yang punya nikmat, fa'inna kulladhi ni'matin mahsud. Karena setiap orang yang punya nikmat itu ada yang hasud nantinya. Jadi kita perlu berhati-hati gitu loh. Kepada siapa kita menampakkan nikmat. Dan sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Ini perlu digarisbawahi. Engkau mau menunjukkan kegembiraan atau engkau mau pamer? Mau berbangga-banggaan? Beda loh. Kalau yang pertama itu ingin Allah menambah nikmatnya, dia melakukan itu karena memang Allah menyuruh kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, ya. Kita gunakan nikmat itu dalam ketaatan. Jadi bukan untuk pamer belakang, enggak. Karena syukur itu dengan hati, dengan lisan dan dengan raga kita. Barakallahu fik, mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Naam, tafadhali. Naam Ustaz, jazakumul khairan Ustaz. Ustaz, ternyata menjaga adab atau akhlak itu susah ya Ustaz ya. Ada banyak kita lihat Ustaz, begitu masa liburan atau lulus mondok gitu ya Ustaz ya, masih ada aja yang suka musik dan bermudah-mudahan dengan musik Ustaz. Misal mungkin saat di medsos dengan mengupload satu gambar atau foto dengan diiringi musik Ustaz. Mengapa hal ini terjadi ya Ustaz ya? Minta nasihatnya untuk kami para orang tua Ustaz dan juga untuk para pengajar di pondok Ustaz. Demikian Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Sarana untuk bermusik ria itu sangat mudah sekali ya. Yang pertama, kalau ada anak pondok yang udah ngaji, dia upload foto kemudian pakai musik. Nasihat anak kita husnudzon sama dia. Kadang-kadang dia gak tahu. Jadi ada upload foto, ada satu mahasiswa kita. Mahasiswa itu baik banget sebenarnya kita tahu. Suatu hari dia itu liburan sama kawannya. Kemudian dia upload fotonya itu sama musiknya. Kita jadi bingung. Ternyata dia gak tahu. Karena ada yang musiknya langsung include di sana. Jadi ketika kita mengedit sesuatu, contohnya nih, kita lihat di HP aja. Kalau ada foto-foto yang digabungin, itu ada suara musiknya kadang-kala. Padahal kita nggak menginginkan hal itu. Jadi boleh jadi mereka karena gaptek, karena belum ngerti, sehingga muncul musik. Sebenarnya musik itu bisa dirubah dengan suara-suara yang lain. Mungkin yang perlu kita lakukan adalah memberikan, menanyakan dulu kepada mereka, kenapa harus pakai suara itu? Bukankah ada suara-suara yang lainnya? Dan dengan harapan anak-anak kita jadi anak-anak yang lebih baik ya, para orang tua ya teruslah mengawasi anaknya. Kadang-kala kita dapat informasi dari kawan-kawannya, anakmu kayak gini loh, kayak gitu. Ya alhamdulillah itu masukan buat kita agar kita dapat memperbaiki anak-anak kita. Jadi orang tua jangan lupa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal buat anak-anaknya. Karena wallahi jamaah, kita hanya bisa memberikan arahan. Yang dapat memberikan hidayah adalah Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiik, itu yang dapat anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.